بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فقول المؤلف رحمه الله ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام dan ucapan مؤلف Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidaklah keluar seorang pun dari kalangan kaum muslimin dari Islam. Ahlul qiblati humul muslimunal muntasibuna ila hadad dinil azimi. Ahlul Qiblah, mereka adalah kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada agama yang agung ini. Fala yajuzu li muslimin an yukhrija musliman minal islami illa bil kufri. Maka tidak boleh bagi seorang muslim pun untuk mengeluarkan seorang muslim yang lainnya dari Islam kecuali dengan sebab kekafiran. Amma bil ma'asi mahma balagat minal izami كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر لا يجوز إخراج المسلم بارتكاب هذه الكبيرة أو الكبائر. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan, betapapun kemaksiatan-kemaksiatan tersebut mencapai tingkatan yang besar seperti membunuh, berzina, mencuri, minum khamr dan yang lainnya dari dosa-dosa besar, tidak boleh mengeluarkan seorang muslim disebabkan karena melakukan dosa besar ini atau dosa-dosa besar. Bidalili qawlillahi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Makna ayat ini adalah bahwasanya barang siapa meninggal dunia masih membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya, maka pasti dia akan disiksa di dalam neraka disebabkan karena dosa syirik tersebut. Adapun apabila seseorang meninggal dunia masih membawa dosa besar selain kesyirikan, belum bertaubat darinya, maka dia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan apabila Allah menghendaki, Allah Ta'ala akan menyiksanya di dalam neraka disebabkan karena dosa besar yang ia belum bertaubat darinya. Adapun apabila seseorang melakukan perbuatan syirik dalam keadaan kemudian ia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dari dosa syirik tersebut tatkala ia masih hidup, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya dan menerima taubatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala nafal maghfirata amman yushriku billahi azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan ampunan dari orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma duna dhalika minal ma'asi fayadkhulu sahibuhu tahta mashi'atillahi. Dan dosa kemaksiatan selain syirik, pelakunya masuk di bawah kehendak Allah Ta'ala, yaitu apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan apabila Allah menghendaki, Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya di dalam neraka disebabkan karena kemaksiatan tersebut. Yadkhulu fi qawlihi wa yaghfiru ma duna dhalika ay ma duna syirki liman yasha. Ia masuk di dalam firman Allah, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya, yaitu selain kesyirikan, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Al-muwahhidu qad yu'adzabu idza irtakaba kabiratan walakinnahu yakhruju bimaghfiratillahi wa rahmatihi. Seseorang yang menunaikan tauhid bisa jadi ia disiksa di dalam neraka apabila ia melakukan sebuah dosa besar, akan tetapi ia akan keluar dari neraka dengan ampunan Allah dan rahmahnya. Kama yustafadu min hadan nassi, sebagaimana faedah yang diambil dari dalil ini. Wa kama yustafadu min ahadithis syafa'ati allati balagat haddat tawaturi. Dan sebagaimana faedah yang diambil dari hadis-hadis tentang syafa'at yang sampai pada tingkatan mutawatir. Man wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Di antaranya hadis, barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya terdapat seberat dinar keimanan, maka keluarkanlah ia dari neraka. Man wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa'akhrijuhu. Barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya terdapat seberat setengah dinar keimanan, maka keluarkanlah ia dari neraka. Man wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin fa akhrijuhu. Barang siapa kalian dapati di dalam kalbunya ada seberat semut kecil keimanan, maka keluarkanlah ia dari neraka. Limadha yasiru dinaran? Kenapa keimanannya bisa menjadi seberat dinar saja? Nisfa dinarin, atau seberat setengah dinar saja. Mithqalu dzarratin, mithqala dzarratin, atau seberat semut kecil saja. Bisababil kabairi, disebabkan karena dosa-dosa besar. Al-kabairu anhakat hadzal imana hatta lam yabqa minhu illa hadhil maqadiru. Dosa-dosa besar melemahkan keimanan ini hingga tidak tersisa darinya kecuali ukuran-ukuran ini. Fahadha yadullu ala anna murtakibil kabairi hum la yazaluna dhimna da'iratil islami. Maka ini menunjukkan bahwasanya para pelaku dosa besar, mereka masih di dalam lingkaran Islam. Wala yakhrujuna birtikabihimul kabaira min da'iratil islami. Dan tidaklah mereka keluar dari lingkaran Islam disebabkan karena melakukan dosa-dosa besar. Fal muallifu rahimahullahu yaqulu hadzal kalama liyuthbita lana madhhaba ahli sunnati wal jama'ati. Maka muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengucapkan ucapan ini dalam rangka menetapkan kepada kita madhab ahlus sunnah wal jamaah. Wa yaruddu alal khawariji, dan membantah orang-orang khawarij. Wahada al-amru waqa'a fihi al-firaqu baina al-ifrati wat-tafriti. Dan perkara ini terjatuh ke dalamnya berbagai macam golongan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap bermudah-mudahan. Minhum man yara annahu la yadurru ma'al imani dhambun kaghulatil murji'ati. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya dosa tidaklah memadaratkan dengan adanya iman, yaitu tatkala seseorang beriman, maka dosa apapun yang ia lakukan tidak akan memadaratkannya. Kagulatil murjiati, seperti keyakinannya orang-orang murjiah ekstrim. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana ketaatan tidaklah bermanfaat dengan adanya kekafiran. Wahawwanu awamirallahi wa nawahiyahu alal ibadi bihadal madhhabir radi'i, dan mereka pun meremehkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya kepada para hamba dengan mazhab yang rendah ini. Fastakhaffal 'usatu wal juhalu bi awamirillahi 'azza wa jalla وجرؤوهم على ذلك وتجرؤوا على ارتكاب الكبائر. Sehingga para pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang bodoh meremehkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan mereka menyeret diri mereka sendiri, dan mereka membuat diri mereka sendiri bersikap lancang terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan mereka pun bersikap lancang dalam melakukan dosa-dosa besar. وَقَابَلَهُمُ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ, dan berlawanan dengan mereka orang-orang murjiah ekstrim, orang-orang khawarij, dan orang-orang mu'tazilah. إِذْ عِنْدَهُمْ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْمَعْصِيَةِ yakhruju min da'iratil imani, karena di sisi mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah, pelaku kemaksiatan keluar dari lingkaran keimanan, yaitu kafir atau tidak beriman dan tidak kafir. Ammal khawariju fa yukhriju min da'iratil imani ilal kufri. Adapun orang-orang khawarij, maka mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari lingkaran keimanan kepada kekafiran. Fayubahu maluhu wa damuhu walahu hukmul murtaddi, maka dihalalkanlah harta pelaku dosa besar dan darahnya, dan ia dihukumi sebagai orang yang murtad. Wa huwa fil akhirati minal mukhalladina finnari, dan ia pelaku dosa besar tersebut di akhirat termasuk di antara orang-orang yang kekal di dalam neraka. وأما المعتزلة فيخرجونه من دائرة الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari lingkaran keimanan kepada sebuah kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu tidak beriman tapi juga tidak kafir. ثم يلتقي الطائفتان في الحكم على هذا المرتكب للكبيرة التي مات مصرا عليها بالحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار لا تنفعه شفاعة. Kemudian dua kelompok ini, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, bertemu dalam menghukumi pelaku dosa besar ini yang meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukannya. Mereka bertemu pada menghukuminya dengan bahwa ia kekal di dalam neraka, tidak bermanfaat baginya syafaat. Wa hadza dhalalun fi dhalalin, dan ini merupakan kesesatan di dalam kesesatan. Al-Qur'anu dalla ala annallaha يغفر لمن يشاء يغفر الذنوب كلها إلا الشرك بالله. Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah mengampuni siapapun yang ia kehendaki. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik kepada Allah, yaitu apabila seseorang meninggal masih membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar. Sungguh barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang ia kehendaki. Kesimpulan terkait dengan hukum pelaku dosa besar, ada beberapa mazhab. Yang pertama adalah mazhab orang-orang Murji'ah ekstrim. Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, keimanannya sempurna. Para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, keimanannya sempurna. keimanannya sempurna, dosa-dosa besar tersebut tidak mempengaruhinya. Saya ulangi, mazhab yang pertama adalah mazhab orang-orang Murji'ah ekstrim. Mereka meyakini bahwa apabila seorang mukmin melakukan dosa besar, maka keimanannya tetap sempurna. Dosa besar yang dilakukannya tidak mempengaruhi keimanannya sama sekali. Mazhab yang kedua, mazhabnya orang-orang Khawarij. Mereka meyakini bahwasanya apabila seorang mukmin terjatuh ke dalam dosa besar, maka ia kafir disebabkan karena dosa besar yang dilakukannya tersebut, dan di akhirat ia akan kekal di dalam neraka. Mazhab yang ketiga, mazhabnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa apabila seorang mukmin terjatuh ke dalam dosa besar, maka ia keluar dari keimanannya, tidak lagi beriman, tapi juga tidak kafir. Pelaku dosa besar tersebut berada dalam sebuah kedudukan di antara keimanan dan kekafiran. Namun di akhirat ia kekal di dalam neraka. Mazhab yang keempat, dan ini mazhab yang benar, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah bahwasanya apabila seorang mukmin terjatuh ke dalam sebuah dosa besar, maka ia tetap beriman, namun keimanannya berkurang sesuai dengan dosa besar yang ia lakukan. Ini kesimpulan terkait dengan beberapa mazhab, terkait dengan pelaku dosa besar dalam beberapa mazhab, dan mazhab orang-orang Murji'ah ekstrim, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah merupakan mazhab yang batil, yang menyisihi dalil-dalil syar'i. Adapun mazhab yang benar adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.